Ramadan. Syahdu mengalun menyongsong fajar cemerlang. Gemah takbir bersantan. Hari suci satu Syawal. Kala pagi berseri insan berlapang hati. Kaya miskin anak berbapak dan yatim piatu. Dalam kepaduan fitri, maghfirah ridho ilahi.